kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Kita goyang lagi ya Mas Bos. SNB, SNB Indonesia. Asik. Ayo curug sewu kental semuanya bergoyang. Asik. Satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Oke, terima kasih Mas Bos, para sahabat ke SNB Indonesia. Cukup dua tebang dulu. Kali ini semoga dilanjut kembali.